Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca ayat yang ke-47 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala: Ya bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israel, sudah kita baca ya harfu nida. Bani itu hukum asalnya untuk aulad. Tapi ketika masuk ke qabilah atau ummah, maka masuk padanya aulad wal inas, masuk padanya dzukur wal inas, laki-lakinya perempuannya semuanya. Wahai anak turunan Israel, laqab dari Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Wahai bani Israel, udhkuru, ingat oleh kalian ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Justru kita lewat nikmat di sini mufrad, tapi dia mudhaf sehingga ta'um. Ya, seperti firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mengingat-ingat atau mau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, bukan satu nikmat tapi nikmat yang banyak. Karena mufrad mudhaf itu ta'um. Ya bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah kalian nikmat-nikmatku yang telah aku berikan nikmat tersebut ke atas kalian. Ya, nikmat yang banyak. Nikmat umum di sini mencakup nikmat diniyah dan duniawiyah. Di antaranya kata seperti bin rahimahullah ta'ala, seperti dalam surat Al-Ma'idah, Udhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dalam ayat ini surat Al-Ma'idah ke-20 menunjukkan bahwasanya nikmat Allah kepada Bani Israel itu ada nikmat diniyah dan nikmat duniawiyah. Ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian, idh ja'ala fikum anbiya. Ini nikmat diniyah. Iya, ingatlah nikmat Allah. Iya, ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi. Adanya para nabi dari kalangan Bani Israel adalah nikmat diniyah. Wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadun 'alamin, ini nikmat duniawiyah. Allah jadikan kalian sebagai para raja dan Allah berikan kepada kalian sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari alam ini. Ini nikmat duniawiyah. Sehingga ya bani Israel, adkuru ni'mah ni'matil kiram alaikum, terkait nikmat dunia dan duniawiyah. Wa anni faddaltukum al alamin, dan aku, sungguh aku telah mengutamakan kalian atas alam semesta ini. Ya, alam kita tahu ma siwallah. Wa anni faddaltukum al alamin yani fi zamanihim. Tidak mutlak. Dan sungguh aku ya utamakan kalian atas alam semesta ini di zaman beliau Nabi Musa atau di zaman mereka ketika itu. Bukan mutlak. Karena Iya, afdal ummah wa khairul ummah alal itlaq secara mutlak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Iya, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menurutkan bahasanya umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik alal itlaq. Adapun di sini wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, yakni di zaman mereka ketika itu, sebelum datangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di zaman mereka dan zaman yang sebelum mereka. Ya. Adapun dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya umat Nabi Muhammad itu lebih afdal, lebih baik. Karena Allah berfirman, kuntum kalian. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummatin, kuntum khairu ummatin adalah umat terbaik, ukhrijat linnas. Kalau secara mutlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal. Satu hadis yang dinukil oleh Syaikhul Faimin rahimahullah ta'ala, di Hasan Kansalban rahimahullah, beliau menyatakan annana nuwaffi sab'ina ummatan nahnu akramuha wa afdaluha. Iya, dan kita adalah yang paling mulianya, dan kita paling afdalnya indallah yang sebesar. Iya, dari sekian umat yang ada, itu yang paling mulia dan paling afdal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah ayat ini yang pertama, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, menunjukkan yajibu ala bani Israel an yadhkuru ni'matullahi alaihim. Wajib atas bani Israel untuk mengingat nikmat Allah kepada mereka. Fayaqum bisyukriya, kemudian mensyukuri nikmat Allah atas mereka. Dengan apa wujud syukurnya? Kata beliau rahimahullahu taala, wa min syukriha an yattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Di antara wujud syukur mereka, kalau memang benar-benar bersyukur kepada Allah, adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wajib mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah diutus menjadi nabi, menjadi rasul. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau seandainya saudaraku ini Musa alaihi salam masih hidup, tidak ada kelapangan atas dia, ya kecuali harus mengikuti aku. Yang kedua, daripada hadirin kita semua, Fahimin rahimahullah ta'ala, izhar anna hadhi ni'mah lam ta'ti bikasbihim wala bikaddihim wala bi'irfin an abaihim. Ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan itu bukan dengan hasil usaha mereka, bukan dengan jerih payah mereka, bukan dengan warisan yang mereka dapat dari moyang mereka, bukan. Kenikmatan tersebut innama hiya bi ni'matillah yang alaihim, semata-mata adalah nikmat Allah kepada mereka, sehingga mereka wajib mensyukurinya. Yang ketiga tadi, dari ayat ini menunjukkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, ia menunjukkan bahwasanya Bani Israil adalah afdal alam, umat yang paling afdal di alam ini, fi zamanihim, di zaman mereka. Bukan mutlak. Karena kalau secara mutlak, yang paling afdal adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, ini penting buat kita ingat, kata beliau rahimahullahu taala, annallaha idza faddala ahadan bi ilmin aw malin aw jahin fa inna dzalika minan ni'amil 'azimah. Wasanya Allah Subhanahu wa taala ketika tatkala Allah memberikan keutamaan kepada seseorang dengan ilmu, Allah memilihnya untuk mendapatkan ilmu, memiliki ilmu, atau Allah memilihnya untuk diberi nikmat harta atau kedudukan, maka ini termasuk ni'am al-azimah, nikmat yang agung, nikmat yang besar. Liqauli ta'ala wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang kelima, di antara ayat ini kata Syaikhul Taimin rahimahullah taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya tafadudun nas wa annas darajat, bahwasanya manusia itu berbeda-beda keutamaannya, bahwasanya manusia itu berbeda-beda derajatnya, bertingkat-tingkat derajat mereka, sehingga di sini dengan Allah sebutkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, sebagian lebih afdal bagi yang lain. Nah, Allahu a'lam. Wassalamualaikum.